Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين para hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anil Karim dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, berhala-berhala jenis sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah kotoran, termasuk perbuatan syaitan, tipu daya syaitan. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan ini agar kalian beruntung. Karena sesungguhnya syaitan dalam minum khamr dan main judi, dia ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah dan mengerjakan sholat. Tidakkah kalian berhenti dari perbuatan-perbuatan ini? Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah sebutkan beberapa perkara yang diharamkan atas kita agar kita mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hendaknya kita meninggalkan keharaman-keharaman ini. Hendaknya kita meninggalkan larangan-larangan ini. Yang pertama, al-khamr. Al-khamr kullu ma khamara al-aql. Segala sesuatu yang bisa menutupi akal, yang memabukkan, ini adalah khamr. Baik itu minuman ataupun dihisap ataupun yang lainnya, semuanya masuk dalam kategori khamr. Baik terbuat dari rendaman anggur, kurma, dari pohon buah lontar, pohon kelapa, dari ganja, sabu-sabu, dan yang lainnya, ini semuanya masuk dalam kategori khamr. Haram melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari Muslim. Kullu ma askara fa huwa khamrun wa kullu ma askara fa huwa haram. Man syariba al-khamra fid dunya wa huwa mudminuha lam yashrabha fil akhirah aw nahwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu yang bisa memabukkan maka itu adalah khamr, dan segala sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Barang siapa minum khamr di dunia dan dia tidak bertaubat darinya sampai ia meninggal, maka dia di akhir kiamat kelak tidak akan minum khamr. Kan di antara minuman penghuni surga adalah khamr. Sebagai hukumannya di akhirat kelak, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan minum khamr, minuman penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang keras agar kita menjauhi khamr, karena khamr adalah sebab segala kerusakan. Sebagaimana dalam hadis Abi Darda dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabil Mufrad, la tashrabanna al-khamr fa inna miftahu kulli syarr. Jangan sekali-kali kamu minum khamr, karena yang namanya khamr adalah kunci segala kerusakan. Yang awalnya mungkin minum khamr, kemudian terjatuh dalam dosa-dosa yang lainnya. Apakah membunuh, menzalim orang lain, berzina, dan dosa-dosa yang lainnya. Karena akibat minum khamr. Bahkan Rasulullah menyebutkan Allah melaknat dalam khamr beberapa golongan, 9 atau 10 golongan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena khamr. Dilaknat, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abdullah bin Umar, riwayat Abi Daud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لعن الله الخمر وشاربها وساكيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها معتصرها وحاملها والمحمولة إليه وفي رواية آكل ثمنها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat khamr dan juga melaknat yang meminumnya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang memerasnya, yang minta diperaskan ke orang lain, yang membawanya, yang dibawakan kepadanya, dan yang memakan uangnya, hasilnya. Sekitar 9 golongan sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena khamr. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, wal maisir, main judi. Segala muamalah yang hamba berada antara al-ghanm wal-ghurm. Muamalah yang tidak diketahui apakah dia akan untung atau rugi. Tidak jelas. Masuk dalam maisir perjudian. Termasuk dalam maisir. Seperti yang banyak di zaman kita sekarang. Asuransi. Apakah asuransi kendaraan, asuransi toko, asuransi jiwa, ini terang oleh para ulama termasuk maisir. Karena boleh jadi dia telah membayar sekian tahun, bahkan puluhan tahun, tidak pernah terjadi kecelakaan, tidak pernah sakit. Maka dia rugi, pihak asuransi yang untung. Atau sebaliknya, dia baru ikut sebentar, baru membayar sedikit, tiba-tiba terjadi kecelakaan atau kerusakan yang besar. Dia untung, pihak asuransi yang rugi. Termasuk dalam maisir, judi yang diharamkan. Demikian juga termasuk maisir, perlombaan-perlombaan, pertandingan-pertandingan yang ada taruhan padanya. Jika saya menang, kamu bayar sekian. Jika kamu yang menang, saya yang bayar kamu sekian. Atau semua peserta dipunguti biaya, dikumpulkan, dijadikan sebagai hadiah. Siapa yang menang, dia mengambil hadiah tersebut. Ini termasuk judi maisir yang diharamkan. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarah Riyadhus Shalihin dan yang lainnya, bahwa perlombaan-perlombaan ada tiga macam. Perlombaan-perlombaan, pertandingan-pertandingan ada tiga macam. Yang pertama, diperbolehkan baik dengan taruhan ataupun tanpa taruhan. Tanpa biaya maupun dipungut biaya, diperbolehkan. Yaitu perlombaan-perlombaan yang membantu dalam jihad fi sabilillah. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. La sabaqa illa fi naslin au khufin au hafirin. Tidak boleh mengambil hadiah dalam taruhan perlombaan kecuali dalam perlombaan naslin, perlombaan memanah. Au khufin atau perlombaan unta, au hafirin atau perlombaan kuda. Karena ini semuanya membantu dalam jihad fi sabilillah. Memanah membantu untuk menjaga dirinya dan membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan. Unta membantu membawa barang-barang yang diperlukan dalam berjihad, baik membawa bekal, alat-alat peperangan dan yang lainnya. Demikian juga kuda membantu untuk menyerang musuh-musuh dalam berjihad. Dan yang semakna dengan ini, perlombaan-perlombaan yang manfaat terbesarnya membantu dalam jihad fisabilillah ini diperbolehkan baik dengan taruhan maupun tanpa taruhan, tanpa ada biaya. Walaupun surahnya bentuknya termasuk judi, karena ada taruhan padanya, diperbolehkan karena manfaatnya lebih besar daripada madharahnya. Karena manfaatnya lebih besar dibandingkan kerusakannya. Ini yang pertama. Yang kedua, perlombaan-perlombaan boleh tanpa taruhan, tanpa dipungut biaya, dan tidak boleh jika dipungut biaya padanya. Seperti perlombaan berlari, perlombaan tarik tambang, perlombaan futsal, misalnya main bola yang tidak ada pelanggaran syariat padanya. Atau perlombaan badminton yang tidak ada pelanggaran syariat padanya. Tidak ada campur baur, tidak membuka aurat. Nah. Yang seperti ini boleh tanpa taruhan, tanpa dipungut biaya. Dan tidak boleh dengan taruhan. Yang ketiga, perlombaan yang tidak diperbolehkan. Baik tanpa taruhan maupun dengan taruhan. Baik tanpa dipungut biaya maupun dengan biaya. Dipungut biaya, haram, tidak boleh. Diterang oleh para ulama seperti an-nard wa syatranj. Seperti permainan perlombaan dadu, perlombaan catur. Segala permainan perlombaan ma'alha kasira wa aksaba qalila. Dobitnya, definisinya itu yang banyak melalaikan dan sedikit manfaatnya. Seperti catur dan yang semisalnya. Ini hukumnya haram. Baik tanpa biaya maupun dengan dipungut biaya. Hukumnya haram. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Allah larang dalam ayat yang mulia ini agar kita tinggalkan, agar kita jauhi. Wal ansab, berhala-berhala. Peribadatan, penyembahan kepada berhala. Seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikun di zaman jahiliyah. Mereka menyembelih hewan-hewan mereka di dekat berhala-berhala tersebut untuk mengagungkan berhala. Segala sesuatu ini sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berhala. Kita harus tinggalkan, harus kita jauhi. Apakah itu dalam bentuk batu, pohon, dan yang lainnya. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, dia ridho dengan penyembahan tersebut. Masuk dalam berhala. Karena yang namanya ibadah, hanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala yang namanya ibadah, hanya kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan, dipalingkan kepada selainnya. Barang siapa memalingkan, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah itu menyembelih untuk selain Allah, mengagungkan selain Allah, atau bernazar kepada selain Allah, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Kesyirikan adalah dosa yang sangat besar yang paling Allah murkai. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkara yang diharamkan yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini agar kita menjauhinya adalah al-azlam, mengundi nasib dengan anak panah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ketika mereka hendak melakukan suatu perbuatan, apakah mencari rezeki ataupun yang lainnya, mereka mengundi dengan anak panah. Nah, ada tiga anak panah. Apakah keluar, tidak keluar, kosong. Nah, jika yang keluar dari anak panah tersebut, perintah untuk keluar, berbuat, dia kerjakan apa yang dia inginkan. Namun jika yang dia ambil ternyata isinya jangan keluar, jangan kamu lakukan, maka dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Namun jika yang keluar adalah kosong, yang tidak ada tulisannya, dia ulangi lagi. Dipilih dari tiga anak panah tersebut. Ini diharamkan karena menyerupai perdukunan. Seperti seorang mengatakan, telah muncul bintang ini, keluarlah kamu nak mencari rezeki. Keluar berjual, jualan ataupun yang lainnya. Nah, muncul bintang ini, jangan kamu jualan, kamu akan rugi. Ini dilarang nam dalam agama ini. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Jika kita ingin melakukan suatu perbuatan, kita ragu mana yang terbaik, kita maju ataukah tidak. Allah ganti dengan istikharah nam. Syariatkan melakukan istikharah. Misalnya dia ingin menikahi seorang perempuan. Apakah ingin maju lanjut ataukah tidak nam? Mana yang terbaik nam? Minta kepada Allah nam, salat istikharah dan berdoa agar dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang terbaik untuknya. Apakah dilanjutkan ataukah tidak nam? Demikian juga dalam perbuatan-perbuatan yang lainnya nam, ketika dia ragu, bimbang nam, hendaknya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipilihkan oleh Allah yang terbaik untuknya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang diharamkan dalam ayat yang mulia ini Allah sebutkan banyak kerusakan padanya agar kita meninggalkannya dan menjauhinya. Yang pertama Allah sebut perbuatannya sebagai kotoran, rijis. Dan yang namanya kotoran tentu kita tidak senang dengannya. Kita akan berusaha menghindar, menjauh yang namanya sesuatu yang kotor. Tabiat manusia senang dengan yang bersih, yang bagus. Yang kedua, ini adalah perbuatan syaitan, tipu daya syaitan. Syaitan adalah musuh kita yang selalu menginginkan kehancuran kita, kesengsaraan kita. Hendaknya kita berhati-hati darinya agar kita selamat. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan ini menghalangi dari keberuntungan, kebahagiaan. Tentu kita semuanya mengharapkan, menginginkan yang namanya kebahagiaan, baik dunia dan akhirat. Demikian juga perkara-perkara ini menimbulkan permusuhan dan kedengkian di antara kita. Dan ini adalah keinginan syaitan. Nah, dia sangat berusaha menanamkan permusuhan kedengkian di tengah-tengah kaum muslimin. Inna syaitan qad ayis an ya'budal musallun fi jaziratil arab walakin bitahrish bainahum. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Sesungguhnya syaitan putus asa dari disembah oleh orang-orang kaum muslimun di jazirah Arab. Akan tapi dia berusaha bitahrish bainahum, menimbulkan permusuhan, pertikaian di antara mereka. Merusak nam persaudaraan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa aqimish shalah.